Muhammad. Katakan kepada mereka, ahli kitab, terkhusus orang-orang Yahudi, ingkanan lakumud darul akhirah indallahi khalisah. Jika memang benar hanya untuk kalian semata negeri akhirat itu, negeri akhirat di sisi Allah, hanya untuk kalian semata khalisatan min dunin nas, bukan untuk manusia yang lainnya. Fatamannaul maut in kuntum shadiqin, maka berharaplah oleh kalian kematian jika kalian adalah benar-benar orang yang jujur dalam ucapan kalian. Artinya mereka sebenarnya tahu bahwasanya negeri akhirat bukan hanya diperuntukkan untuk mereka. Negeri akhirat diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian yang terdapat di dalam kitab mereka, karena kitab mereka pun turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan mereka pun juga mengetahui tentang keadaan diri-diri mereka yang penuh dengan dosa, pengingkaran mereka terhadap Rasulullah dan terhadap kitab Allah Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Maka selamanya mereka tidak akan mau untuk tamannil maut, mengharapkan kematian. Bahkan sebaliknya, mereka adalah orang yang paling besar harapannya dalam kehidupan dunia, paling panjang angan-angannya dalam kehidupan dunia. Karenanya Allah menyatakan wala yatamannau abadan, dan sekali-kali tidak akan pernah mereka mengangankan kematian tersebut selamanya. Apa sebab mereka tidak mau mengangankan kematian? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan, dosa-dosa mereka. Maka hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci terhadap kematian, ini merupakan atharul ma'asyi, imbas pengaruh daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau dapati mereka benar-benar akhrasan nas ala hayah, adalah orang yang paling sangat semangat dalam hidup. Wa minal ladzina asyraku, bahkan dibandingkan orang-orang musyrikin sekalipun. Orang-orang musyrikin, mereka tidak diberi Alkitab, mereka tidak mengenal daripada Kitabullah. Tidak ada pada sisi mereka wahyu dari Allah yang tidak dijadikan pegangan orang-orang musyrikin. Kalau mereka mengangankan kehidupan dunia, ya wajar. Mereka tidak memiliki pandangan akan hidup di akhirat nanti. Tidak ada bagi mereka kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhibbuna illa dar. Ini kalau orang-orang musyrikin. Kehidupan hanya dunia ini saja. Tidaklah yang mematikan kami, binasakan kami, kecuali masa. Sebenarnya masa ini. Sehingga mereka sangat takut dengan kematian, wajar. Tidak ada yang mereka harapkan dalam kehidupan berikutnya. Ini orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, diturunkan kepada mereka, ya, kitab diutus kepada mereka rasul. Mereka pun juga mengaku aku beriman kepada rasul yang diturunkan, yang diutus kepada mereka. Mengaku aku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Aman Nabi Ma'un jika alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. mau mengkafiri yang lainnya tetapi beriman karena mereka terhadap apa yang turun kepada mereka. Ini pun juga kedustaan. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asrafu. Ya waktu ahaduhum, salah seorang mereka itu ada yang sangat ingin lau yu'ammar al-fasana, seandainya saja diberi usia 1000 tahun. Ini merupakan bentuk gambaran betapa sangat inginnya mereka hidup di dunia dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Bagi orang-orang kafir, dunia adalah surga. Surganya mereka. Karena orang-orang kafir tidak terpagari dengan aturan-aturan. Sebagaimana orang-orang yang beriman, di dalam kehidupan surga nanti mereka tidak ada yang dilarang. Seluruhnya dibebaskan untuk mereka. Adapun tasbih dan tahmid yang keluar dari diri-diri mereka itu ibarat nafas pada saat kita hidup di dunia ini. Sebab yang sudah otomatis di dunia apa di surga. Bukan sebagai taklif dan beban sama sekali. Mereka tetap memuji Allah. Tadi pujian-pujian yang berada seperti hembusan-hembusan nafas kita di saat kita hidup di dunia. Tidak ada pagar-pagar aturan sudah. Semuanya dihalalkan bagi mereka. Bahkan yang sebelumnya diharamkan di dunia. Khamr, ya, minuman keras. Ya. Di akhirat nanti itu menjadi minuman yang paling istimewa bagi ahlul jannah, penduduk surga. La yusadda'un 'anha wa la yajibun. Tetapi tidak sama sekali membuat sudah menjadi sakit kepala ataupun memabukkan. Ini khamr ahlul jannah. Tidak membuat apa? Mabuk. Tidak membuat orang pusing kepalanya. Yang dirasakan hanya kelezatan. Kalau di dunia sutra dilarang bagi kaum muslimin, di akhirat itu menjadi pakaian mereka. Di surga walibasuhum fiha harir, pakaian mereka adalah sutra. Adapun di dunia kaum muslimin mereka terbatasi oleh aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka memang mengikatkan dirinya dengan syariat itu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya dunia sidrul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam artian mereka bebas melakukan berbagai macam. Surga yang sangat rendah sekali. Yang sangat hina, yang sangat rendah. Yang dicapai dengan penuh peluh kesah, dengan penuh peluh dan taat, keletihan. Berbeda dengan surganya orang-orang yang beriman yang nanti di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan, tidak ada harapan bagi mereka terhadap surga. Tidak ada keinginan untuk nantinya akan masuk ke dalam surga. Sehingga harapan mereka yang kehidupan hanya kehidupan dunia ini. Kalau bisa hidup selama-lamanya. Kalau bisa hidup 1000 tahun. Satu hal yang mustahil. Tetapi itulah harapan mereka. Dan bagaimana halnya dan bagaimana kiranya dengan ahlul kitab. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka lebih-lebih lagi. Allah menyatakan ahrasun nas ala hayat. Lebih daripada orang-orang muslimin. Yang sebagian mereka ada yang menginginkan kehidupan selama 1000 tahun. Lebih daripada itu. Karena mereka tahu. Kalau orang-orang muslimin tidak tahu nanti kalau di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Kalau ini ahli kita, Yahudi tahu. Nanti kalau mati bakal berjumpa dengan Allah, bakal mendapatkan mukanya, bahkan mendapatkan adab, ya, siksa dan sebagainya. Sehingga mereka betul-betul tidak ingin untuk bertemu dengan yang namanya kematian. Wala yatamannauhu abadan, tidak pernah sama sekali. Tidak akan pernah mereka mengangankan kematian selama-lamanya. Wa ma huwa bi muzazzihihi min al'adzabi ay yu'ammar. Katakanlah kemudian Allah menghendaki orang ini tadi yang berangan supaya bisa hidup selama 1000 tahun. Seandainya pun bisa, hal tersebut akan menjauhkan dia daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diberi usia, ditangguhkan, tak ada manfaatnya. Sebagaimana tidak ada manfaatnya iblis yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan sampai hari kiamat tiba. Apa manfaatnya bagi iblis? Dari semenjak dicipta sampai nanti hari kiamat tiba. Ditangguhkan memang usianya. Ini atau benar mundurin. Wilayah memang bil ma'lum sampai pada hari yang telah ditentukan. Kalau hanya minta 1000 tahun itu sangat kecil. Iblis bahkan lebih daripada itu. Ditangguhkan sampai hari kiamat. Tetapi itu semua tidak akan kemudian menjadikan selamat daripada adab Allah Azza wa Jalla. Qala sa'idi ay qul lahum ala wajhi tashih da'wahu. Katakan kepada mereka ya Muhammad, guna menguji seberapa besar kadar kebenaran daripada pengakuan mereka, pengakuan keimanan mereka, atau pengakuan daripada apa yang mereka sebutkan, bahwasannya mereka adalah anak-anak Allah, ya kan? Mereka adalah kekasih-kasih Allah, bahwasanya dunia apa, dari akhirat itu hanya untuk diri mereka sendiri, tidak yang lainnya. Itu pengakuan-pengakuan mereka. Katakan kepada mereka, in kanat lakumud darul akhiratu, apabila memang benar negeri akhirat itu hanya untuk kalian, yakni al-jannah. Negeri akhirat di sini yang dimaksudkan adalah surga itu hanya diperuntukkan bagi kalian, khalisotan saja secara murni, min duninnas, selain daripada manusia yang lainnya. Kama za'amtum, sebagaimana anggapan kalian, annahu lan yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Ini anggapan di sini dari ahli kitab, maksudnya adalah mereka orang-orang Yahudi menyatakan lan yadkhul jannah illa man kana hudan. Orang Nasrani menyatakan lan yadkhul jannah illa man kana nasara. Begitu maksudnya. Bukan orang Yahudi menyatakan, ya, kalau tidak kami atau saudara kami dari Nasrani tidak, mereka sendiri juga membenci Nasrani. Sebagaimana Nasrani juga mengkafirkan Yahudi. Jadi masing-masing mereka mengklaim. Maka Allah menjawabnya tilka amaniyu, itu adalah harapan-harapan kalian semua. Qulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan mana buktinya? Kalau kalian memang orang-orang yang benar. Wa annan nar lan tamassahum illa ayyama ma'dudah. Dan bahwasanya neraka, api neraka tidaklah menyentuh mereka kecuali hanya hari-hari tertentu saja. Hari-hari hitungan jari. Kami tidak akan masuk neraka. Kalaupun kami masuk neraka, maka hanya hitungan jari saja, beberapa hari saja. Tidak lebih daripada itu, kemudian kami akan dimasukkan ke dalam surga. Karena kami-kami ini adalah nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu kata mereka. Maka sebagaimana seorang yang menghukum putra-putranya dan kekasihnya yang tidak akan lebih daripada hitungan hari. Walaupun kami dimasukkan ke dalam hukuman neraka. Itu angan-angan mereka. Faikuntum sabiqin bihadhi da'wah. Kalau kalian memang benar dalam akuan kalian ini, fatamannaul maut, maka hendaknya kalian mengangankan kematian. Wa hadza nau'u bahalah bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalimat fatamannaul maut itu kata Syekh itu adalah nau'u bahalah, sejenis mubahalah di antara mereka dengan Rasul. Jadi kalimat fataman naul maut, dan itu ada penafsiran, ya, penafsiran daripada Ibnu Abbas dan yang lain, dan yang dirujuk oleh sesati tentunya di sini, bahwa ini adalah semacam mubahalah. Mubahalah itu adalah permintaan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdusta, siapa yang bersalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani maknanya adalah, wahai orang-orang Yahudi, mari kita bermubahalah, kami dengan kalian. Siapakah yang benar di antara kami dengan kalian? Kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa yang di antara kita yang salah dalam perkara ini, yang berdusta, maka mereka mendapatkan kematian, menganggarkan kematian, menginginkan kematian. Akan tetapi tentunya mereka tidak berani. Mereka memang paham, tahu betul bahwa ini adalah Rasul utusan Allah. Orang-orang Yahudi ini paham betul. Kalau berani berubahlah, ya betul-betul mereka akan binasa. Seandainya saja mereka, ya, kemudian pada saat dibacakan ayat ini kepada mereka, wataman naul maut, kemudian mereka menganggarkan kematian betul, niscaya mereka semua mati pada saat itu. Niscaya mereka semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah firman Allah, tidak bisa bermain-main dengannya. Fatama naul maut, in kuntum shodiqin. Kalau kalian benar, angankan kematian. Sekedar mengangankan kematian saja. Sesuatu yang tidak berat tentunya untuk dilakukan. Ibn Abbas menyatakan, lau tamanna yahud al maut lamatu. Lau tamanna yahud al maut lamatu. Seandainya saja orang-orang Yahudi itu menginginkan, ya, mengangankan kematian, misalnya mereka akan mati, tidak akan tersisa pada saat itu. Orang Yahudi bisa mati pada saat itu jika mereka, ya, di saat tantangan bala ini mereka ijabai. Saya menyatakan walaisa ba'da hadzal ilja wal mudayaqah lahum ba'da al-inat minhum illa ahad amroi. Dan tidak tersisa setelah desakan ini, himpitan ini dari, ya, dari Rasulullah SAW, yaitu datangnya kepada Allah kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, ba'da inafin hum, setelah pembangkangan mereka, illa ahad amroi, kecuali salah satu dari dua perkara, kemungkinannya dua. Yang pertama, imma an yu'minu billahi wa rasulih. Ini yang pertama. Mereka kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kami salah, kami keliru. Ya, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Engkau benar adalah Rasul utusan Allah. Al-Quran benar. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan telah terdapat di dalam kitab kami penyebutan nama dirimu dan apa yang engkau bawa. Dan bahwasanya kami keliru. Ini kemungkinannya. Ya. Dengan ajakan mubahalah ini, mereka tidak berani dan kemudian mereka tentunya beriman, mestinya demikian. Yang kedua, wa imma an yubahilu ala ma hum alaih di amrin yasir, atau mereka kemudian menerima mubahalah atas apa yang mereka berada di atasnya, yang mereka yakini tadi. Karena mubahalahnya itu diamper diasir dengan perkara yang sangat mudah sekali bagi mereka, ya. Yasir alaihi, mudah bagi mereka. Apa itu? Wahwa tamanni al-maut, yaitu tamanni al-maut, mengangankan kematian, itu saja. Padahal mereka itu menyatakan nahnu abna Allah wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah, kasih Allah, dan dia dikhulcana illa mankana hudan au nasara, dia akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani, dan kama sananna illa ayyama ma'duda, tidak akan tersentuh oleh api kecuali hanya hari-hari tertentu. tentunya kalau mereka benar dalam keyakinan mereka dan mereka apa yang mereka ucapkan itu mereka yakin dalam hati mereka. Tentunya di saat diajak kepada mubahalah yang sifatnya hanya sekedar tamanil maut, mengangankan kematian. Nah, kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini adalah kekasih-kekasihnya. Ya, kalau kami mati masuk ke dalam surga dan surga itu hanya untuk kami saja, tidak ada manusia yang lainnya. Dan seterusnya dari anggapan-anggapan mereka itu. Tentunya kalau mereka mau, tentunya langsung nomor satu mereka diajak mubahalah seperti itu, siap, ayo, kapanpun, dimanapun, kan begitu mestinya. Saya menyatakan alladhi yusiluhum ilad dari latihya khalisotan lahu, mubahalah mengangankan kematian yang kematian itu akan membawa mereka kepada negeri yang diperuntukkan bagi mereka semata. Negeri yang diperuntukkan bagi mereka semata. Artinya tamanil maut itu sama sekali sesuatu yang tidak bermadharat bagi mereka. Sedikit pun. Seandainya apa yang mereka yakini itu, apa yang mereka ucapkan itu betul-betul mereka yakini benar dalam hatinya. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hak, di atas al-hak. Mereka orang-orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasihnya. Seandainya kemudian mereka benar-benar mengiyakan mubahalah tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, niscaya hancur dunia mereka dan hancur akhirat mereka. Hancur dunia mereka kenapa? Ya, mereka semua akan binasa. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pulang dalam keadaan tidak lagi mendapati keluarga mereka. Meninggal dunia semuanya akan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, termasuk diri-diri mereka. Saat ini sehingga mereka berani berhadapan dengan Rasulullah SAW, ya mubahalah. Ya Allah binasakan kami, misalnya. Atau ya Allah matikanlah kami, misalnya. Sesuai dengan apa yang diharapkan di sini. Dan dengan keadaan seperti ini, sama persis dengan keadaan orang-orang Najran. Ya, ini kisah daripada orang-orang Nasrani Najran. Utusan Uzair datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan Isa putra Maryam yang mereka pertuhankan, yang mereka katakan sebagai Ibnullah, yang mereka sebut sebagai Thalithus Salasa, Trinitas. Di hadapan Rasulullah SAW kemudian Allah sebutkan ya, kisahnya di dalam surat Al-Imran. Allah terangkan tentang siapa itu Isa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran siapa itu Isa. Kemudian Allah menyatakan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, siapa saja yang kemudian membantah engkau terkait dengan ini, yaitu kisahnya Isa ini, setelah datang kepadamu al-haq, fakul, maka katakan kepadanya, ta'alau, kemarilah kalian, nadu'u abna'ana wa abna'aku, wa nisa'ana wa nisa'aku, wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al anallaha 'ala kathibi. Kemari kalian, ajak ya anak-anak kalian, ajak istri-istri kalian, ajak diri-diri kalian sendiri datang. Saya juga akan mengajak anak-anak saya, istri-istri saya semuanya dalam satu tempat, kemudian thumma nabtahil, kemudian kita mubahalah, yakni mendoakan laknat. Ya Allah, laknatlah siapa di antara kami itu yang di atas kebatilan. Kalau tadi kepada orang-orang Yahudi, ya Allah matikanlah kami, siapa yang di antara kami ini yang berada di atas kebatilan, siapakah yang paling dusta di antara kami? Orang Yahudi tidak berani. Orang Nasrani apakah berani? Mereka minta waktu untuk musyawarah. Setelah musyawarah di antara mereka, mereka paham bahwa ini benar-benar Rasul. Jangan berani-berani kalian mubahalah dengan Rasul. Kalau kalian mubahalah dengan dia, niscaya kalian pulang dalam keadaan tidak lagi mendapati keluarga dan harta kalian. Di antara mereka sendiri paham bahwa resiko daripada mubahalah adalah kebinasaan. Benar-benar Allah akan binasakan mereka. Ini kisah daripada orang-orang Nasrani Bani Najran. Dan itu nanti akan ada sendiri pembahasannya pada surat Ali Imran. Maka di saat orang-orang Yahudi kembali kepada kisah ini, mubahalahnya kepada ahli kitab Yahudi, di saat mereka hanya diminta untuk tamanil maut saja mereka tidak berani. Fa alima kullu ahad annahum fi ghayatil muanadah wal hajah billahi wal rasul. Diketahui oleh setiap orang bahwasanya mereka, orang-orang Yahudi tersebut, fi ghayatil muanadah, berada pada puncak-puncak pembangkangan, wal muhadah billahi wal rasul, dan berada pada puncak-puncak penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ma'a ilmihi bidzalik, padahal mereka tahu akan hal tersebut. Walihata qala ta'ala, karena Allah Ta'ala menyatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan pernah mengangankan kematian selama-lamanya dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, yakni dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka, minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan kemaksiatan. Li'annahum ya'lamun annahu tariqun lahum ilal mujaza bi'amalihim al-khabithah, karena mereka tahu bahwasannya kematian adalah jalan bagi mereka untuk kemudian mereka mendapatkan balasan terhadap perbuatan mereka yang keji. Fal maut akrahu syai'in ilaihim, maka kematian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh mereka. Orang yang paling dibenci oleh mereka, apa? Perkara yang paling dibenci oleh mereka adalah kematian. Wa hum akhras 'ala al-haya' min kulli ahad min an-nas. Dan mereka adalah orang yang paling semangat dalam kehidupan. Sangat ingin hidup panjang. Melebih daripada siapapun. Hatta minal musyrikin. Alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub. Bahkan dibandingkan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada salah satu pun daripada rasul-rasul dan tidak memiliki kitab-kitab pada mereka. Mirip dengan ayat ini adalah surat Al-Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannahul maut in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu 'alimun bil zalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Nah, ini kalimat ini. Katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu, semuanya kematian yang kalian selalu lari darinya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang paling benci dengan kematian. Selalu lari dari kematian. Inginnya itu bagaimana usaha mereka sekuat tenaga untuk jangan sampai mati. Fa innahu mulaqikum. Pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pasti akan menjumpai kalian, kemudian kalian akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengetahui segala sesuatu. Dan akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Detail perkara-perkara yang telah kalian lakukan. Kemudian Allah menyebutkan begitu sangat kecintaan mereka itu terhadap dunia. Faqal, Allah menyatakan, ya waddu ahaduhum lau yu'ammar al-fasana. Ini kembalinya berada ahaduhum kepada ahli kitab. sebagian mufasirin menyebutnya ahadun di sini adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, yakni orang-orang Majus, orang-orang Faris begitu. Salah seorang mereka ada yang menginginkan kehidupan yang sangat panjang 1000 tahun. Sedangkan orang-orang ahli kitab dinyatakan oleh Allah ahras minhu, lebih daripada itu. Kalau di sini difahami dari tafsir Al-Syekh bahwasanya yawadu ahadun kembali kepada ahli kitab. Salah seorang mereka Yahudi menginginkan seandainya mereka itu diberi umur panjang 1000 tahun. Wa hadza ablaq ma yakun min al-hirs. Tamannau halatan dia min al-muhala. Dan ini merupakan begitu sangat penggambaran tentang begitu sangatnya hirs mereka, semangat mereka dalam kehidupan. Di mana menganggarkan sesuatu keadaan di mana keadaan itu adalah keadaan yang muhal, keadaan yang mustahil. Walhal annahu dalam keadaan seandainya saja lau umru al-umrul madzkur, seandainya saja mereka itu diberi umur dengan umur yang tersebut tadi 1000 tahun, lam yughni anhum syai'a, tidaklah sedikit pun ya memberikan pengaruh pada mereka ya, wala dafa' anhum minal adab syai'a, tidak pula bisa untuk menolak dari adab sedikit pun kalau seandainya diberi. Dan Allah tidak akan memberinya. Kalau seandainya diberi, itu pun tidaklah kemudian menyebabkan mereka bersalah daripada adab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan ini adalah kalimat tahdidun lahum 'alal mujazati bi'amalihim. Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Ini kan kalimat setelah ancaman-ancaman tadi, kemudian ditutup dengan kalimat ini. Ini adalah ancaman yang sangat mengena. Seperti seorang misalnya, dan ini illahi masalul a'la. Seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, kamu jangan macam-macam di sini. Jangan kamu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, melakukan ini, saya pasti akan mengetahuinya. Kalimat ini, kalimat terakhir ini, saya pasti melihatnya. Saya pasti. Nah, ini menunjukkan ancaman. Ancaman yang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih bilang, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya tidak ada sedikit pun yang terselamatkan dari dosa-dosa mereka. Dan Allah akan membalasi seluruh daripada amalan-amalan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu alaihi wa sallam.